Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أني أصاب أنت عالم أنصار اقرأ قم Hasan, anda, Zaki, Om, ya. In asobat sarro wa in asobat khabara takana rawahu Salahu Muslim. Kang Idris, anta Abu Zuhri, Om. Naam, Hasan. Ikram. Apa Jabir? Sudah sehat? Alhamdulillah. Baca hadis. Hadis keberapa? 3. Ya, Ikra. Radiyallahu anhu. Ahsan Idris, anda. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatil naru bisyawati wa ujibatil jannatu bil maqaribi wa wal mubarrah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda neraka itu dikelilingi oleh perkara yang disenangi hawa nafsu dan surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa hadis Quran. Ahsan Idris, anda. Ihsan, jelas, anta. An ibni Mas'ud, anhu, قال قلتم يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك رواه البخاري ومسلم. أتينا دار ابن مسعود رضي الله عنه beliau bertanya, hai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau jadikan Allah sebagai tandingan dalam ibadah padahal dialah yang menciptakan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ahsan barakallahu fiik. Abangnya ada yang setoran? Hadis arba'in mungkin satu pertemuan, satu hadis setoran. Enggak masalah. Besok hadis kedua, besok hadis ketiga. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Nabung hafalan. Masyaallah. Kalau misalkan ada yang mau baca hadis, tafadhol diangkat tangannya dibaca. Kita hafalan hadis. Para ulama kita mengatakan man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal hadis, hujjahnya kuat. Ikhwani fi din, azakumullah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Di sini kita sampai pada hadis yang ke 1281. Hadis Abdullah bin Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Akhrajahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, beliau adalah anaknya Umar bin Khattab. Ayahnya Umar bernama Umar bin Khattab, salah satu dari Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Umar adalah sahabat yang terkenal giginya dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan. Sampai ketika safar turun di tempat-tempat tertentu, singgah di tempat-tempat tertentu. Kenapa singgah di sini ditanya? Karena Rasulullah SAW singgah di sini. Dia benar-benar kuat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang sangat antusias terhadap ilmu agama, yang sangat semangat dalam mempelajari Islam. Inilah dia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa sahabiyun ibnu sahabiyin. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya bapak sama anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nurun 'ala nur, cahaya benar-benar di atas cahaya. Keluarga yang saleh, rumah ilmu, baitu al-ilm. Keluarga yang soleh, mulai dari bapaknya, anaknya. Barakallahu fikum. Demikian yang kita usahakan. Satu keluarga semuanya soleh, keluarga yang terbimbing di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pundakku, memegang pundakku. Mengambil maksudnya memegang, diambil pundak Rasul, pundak Abdullah bin Umar. Dipegang seperti ini. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat agung kepada Abdullah bin Umar. Nasihat yang diabadikan sampai zaman kita sekarang ini. Nasihat yang sangat berharga. Hadis ini sering kita dengar. Rasulullah SAW mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau seperti orang yang asing atau seperti orang yang lewat saja dalam perjalanan. Ini nasihat yang singkat. Adab. Nasihat yang singkat ini, kalimat yang singkat ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab, syarahnya panjang. Panjang syarahnya. Subhanallah, mencakup maknanya. Demikian bahasa Rasulullah SAW. Beliau SAW sendiri mengatakan, "Inni utitu jawami'al kalim." Aku diberi kalimat yang mencakup, menyeluruh maknanya. Singkat namun mencakup. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan, sedang lewat. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Seperti itu keadaan kita di dunia ini. Karena kita di dunia ini cuma sebentar, sementara. Tidak terasa hidup sudah 30 tahun di dunia. Itu tanpa kita sadari semuanya. Kita bahkan masih ingat apa yang kita lakukan di masa kecil. Saking sebentarnya kehidupan dunia. Masih ingat kita dulu ketika masih kecil demikian, demikian, demikian, demikian. Dalam keadaan sudah sangat lama, sudah sekian tahun, bahkan puluhan tahun. Menunjukkan sangat sebentarnya kehidupan dunia. Sebentar kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah SAW menasihatkan, jadilah engkau seperti orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Bagaimana orang yang dalam perjalanan? Dia berusaha untuk sampai ke negerinya. Negeri yang akan kita tuju adalah negeri yang abadi, negeri yang selama-lamanya, yang tidak akan sirna, yaitu negeri akhirat. Itulah kehidupan seorang mukmin, negeri akhirat. Bukan di dunia ini kehidupan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin di akhirat. Dunia ini tempat singgah dia. Untuk berbekal supaya mendapatkan banyak ya bekal yang banyak di akhirat nanti. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, setelah mendengar nasihat yang sangat agung, wejangan yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Umar berkata. Ucapan Ibnu Umar juga yang sangat bagus. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berucap, apabila engkau di sore hari itu, jangan engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menanti waktu sore. Bagaimana maksudnya? Kalau misal kita berada di sore hari, kita jangan menanti-nanti besok. Belum tentu besok itu kita hidup. Barangkali jam 12 malam nyawa kita dicabut. Bisa jadi. Dan demikian. Barangkali setelah ini nyawa kita langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kita kapan kita akan meninggal dunia? Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal bagi masing-masing kita. Allah tidak menetapkan kekekalan di antara kita. Tidak ada manusia yang kekal. Manusia semuanya akan meninggal dunia dan tidak diketahui kapan itu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menasehatkan, bagaimana bentuknya seorang yang asing atau seorang yang musafir itu, bentuknya dalam amalannya. Kalau berada di sore hari, jangan nunggu subuh, jangan nunggu waktu pagi. Kalau berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Ketika bertekad melakukan suatu amalan, segera lakukan. Jangan menunggu besok. Siapa tahu besok ajal sudah datang. Jika misal bertekad ingin melakukan suatu amalan, jangan itu tidak tunda. Segerakan. Segerakan. Barakallahu fikum. Karena belum tentu besok itu kita masih hidup. Belum tentu. Bertekad kita ingin melakukan suatu amalan saleh, segerakan, segerakan. Bertekad kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakan. Jangan ditunda-tunda tobat, jangan ditunda-tunda. Setiap bermaksiat langsung tobat. Maksiat langsung tobat. Jangan ditunda-tunda. Ayo besok saja lah tobat. Ayo nunggu tua saja tobat, masih muda kok masih gagah. Sayang kalau masih muda seperti ini enggak dipakai untuk senang-senang. Nah, ini ucapan yang tergelincir seperti ini. Barakallahu fikum. Betapa banyak manusia yang di usianya masih sangat belia meninggal dunia. Betapa banyak di zaman ini kematian mendadak. Banyak kematian mendadak, banyak sekali. Tiba-tiba kita mendengar berita bahwa dia meninggal dunia. Dikabarkan suaminya meninggal dunia. Padahal baru teleponan. Baru teleponan sekitar setengah jam. Tiba-tiba setelah itu dapat kabar bahwa suaminya meninggal dunia. Ada kejadian seperti ini, kurang lebih demikian kejadiannya. Tidak percaya istrinya. Ketika dibawa pulang ke rumah jenazahnya, baru dia percaya. Tidak diketahui, ayuhal akhidah, barakallahu bikum, kapan kita akan meninggal dunia. Maka jangan tunda-tunda tobat. Tobat jangan ditunda-tunda. Kebaikan jangan ditunda-tunda. Amal soleh jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Kita yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Dari amalan-amalan soleh. Wa khudh min sihhatika li satamika, kata Ibnu Umar. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakit. Orang kalau sudah sakit rasanya serba tidak enak. Mulut itu rasanya pahit mau makan. Rasanya sudah bosan. Gak enak semuanya, gak enak kalau orang sudah sakit itu. Gak enak semua. Dan masuk rumah sakit pinginnya mau pulang. Pulang ke rumah juga belum tentu sembuh. Ini kalau sudah sakit seperti ini. Mau melakukan amalan itu serba tidak enak. Demikian orang yang sakit. Maka Rasulullah, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menasihatkan, sebelum kamu sakit, manfaatkan waktu sehat. Memang dikatakan ayyuhal akhiba barakallahu fikum, nikmat itu la yu'raf, la ya'rifu sahibu nikmatin qadran nikmatin lati huwa fiha illa idza sulibat. Kalimat yang masyhur. Tidaklah orang yang berada dalam kenikmatan itu mengetahui kadar kenikmatan yang diberikan kepadanya, melainkan setelah dicabut. Setelah dicabut baru dia terasa. Subhanallah, memang terasa nikmat sekali. Sehat itu ya. Kalau sakit, luar biasa. Semuanya serba tidak nyaman. Tapi kalau masih sehat, bugar, kadang lupa diri, semua disantap, mau makan ini, tapi kalau sudah sakit baru terasa. Seperti itu, terkadang seperti itu yang terjadi di antara kita. Barakallahu fikum. Maka manfaatkan waktu sehat untuk amal saleh. Jangan dihabiskan waktu sehat kita untuk bersenang-senang dengan kehidupan duniawi. Jangan digunakan waktu sehat kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa min hayatika li mautika. Demikian pula manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian, kalau sudah datang ajal, enggak bisa beramal lagi manusia. Sudah. Apalah daya mau melakukan amalan ini, amalan itu, enggak bisa lah. Sampai Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia ya Allah. Dia minta kembali ke dunia. Minta kembali ke dunia itu bukan untuk membangun rumah gedungnya, bukan untuk melanjutkan bisnisnya, bukan untuk melanjutkan persawahannya, bukan untuk melanjutkan pekerjaannya, perdagangannya, tidak. Apa yang dia inginkan supaya dia dikembalikan di dunia itu tujuannya apa? La'alli a'malu salihan fima tarakti. Supaya aku bisa beramal saleh ya Allah. aku menyesal sekali. Aku bisa menutupi apa yang telah aku tinggalkan selama ini. Menyesal kalau sudah meninggal, menyesal ingin balik lagi ke dunia. Enggak bisa Allah Subhanahu wa taala jawab, "Kalla, tidak." Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan yang dia ucapkan. Sekedar ucapan saja. Angan-angan belaka, tidak bisa lagi kembali lagi ke dunia. Barakallahu fikum, maka selagi kita masih hidup di dunia, masyarul akhibah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Gunakan kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan di sini, langsung kita masuk pada ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Adapun kosakatanya, kosakatanya sudah ma'ruf ya, sudah kita terjemahkan, insyaallah sudah dipaham semua. Al awal, faedah yang pertama, hadzal haditsus syarif min ahsanil ahadits al wa'idhah. Hadis yang mulia ini min ahsanil ahadits al wa'idhah, termasuk dari hadis-hadis pemberi nasihat yang paling bagus. Fahuwa ablagu hadithin liqat'il amal wa tadhakkuril ajal wal hafiz 'alal amal. Hadis ini adalah yang paling tandas dalam permasalahan untuk memutus angan-angan manusia, angan-angan yang panjang. Angan-angan itu kadang menipu. Benar-benar menipu angan-angan itu. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada manusia yang ingin besok dia melakukan ini, besok dia melakukan ini, besok dia melakukan ini, dia berangan-angan. Besok kalau sudah ini, ternyata belum sampai besok, ajalnya sudah datang. Subhanallah. Sedih yang seperti ini. Sedih yang seperti ini. Maka ingatlah nasihat Ibnu Umar. Ingatlah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di dalam hadis ini. Hadis ini yang paling tandas dalam mengingat ajal. Demikian pula untuk memotivasi manusia untuk beramal. Asani, faedah yang kedua, yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing. Fa innal ghariba, berkata Syekh Abdullah Al-Basam alaihi rahmatullah, "Fa innal ghariba la yarkanu ila daril ghurbah." Sesungguhnya orang yang asing tidak tenang dia tinggal di negeri keasingannya, di tempatnya yang asing ini enggak tenang. Kenapa? Karena tidak ada keluarganya di sini. Istrinya tidak ada, anak-anaknya tidak ada. Misal seperti antum pergi keluar kota. Keluar kota meninggalkan anak istri, apalah rasanya? Asing sekali. Orang yang dikenal tidak banyak, sedikit orang yang dikenal. Asing sekali rasanya. Wala yatma'innu biha, dia tidak tenang untuk tinggal di negeri tersebut. Wala yastaqirru fiha, demikian pula tidak ingin menetap di situ. Wala taskun nafsuha nafsuhu ilaiha, jiwanya tidak tenang di negeri tersebut. Fala yunafis ahlaha fi hitamiha, dia tidak ingin berlomba-lomba dengan orang-orang yang ada di sekitar situ untuk mendapatkan perhiasan yang ada di sana, untuk mendapatkan kesenangan yang ada di sana. Karena kesenangannya ada di negerinya. Kesenangannya ada di negerinya. Dia tidak ingin banyak bersenang-senang di sini. Kenapa? Karena dia meninggalkan keluarga. Inginnya bagaimana supaya cepat pulang, cepat pulang, cepat ketemu anak istri. Wa yuzahimuhum ala raghabatihim. Tidak ingin dia berdesak-desakan untuk mendapatkan kesenangan mereka. Angan-angan dan cita-citanya dalam urusan duniawi. Fanafsuhu mushtaqatun ila watanihi. Jiwanya ini rindu ingin pulang ke kampungnya. Rindu ingin pulang kampung jiwanya ini. Sudah lama saya di sini, kok enggak pulang-pulang saya di sini. Rasanya gelisah. Demikian orang yang asing. La tuhaddithuhu illa fi, tidaklah jiwanya ini berkeinginan kecuali pulang kampung. Bahwa azimul ala safar, dia bertekad untuk melakukan perjalanan jauh supaya pulang lagi ke tempatnya. Wa muzmi'un ala rihlah, dia menentukan waktunya untuk melakukan pulang. Sudah berangan-angan, sudah ingin pulang sekali. Ini kalau orang di negeri orang seperti itu. Kalau seorang merasakan asing, merasakan keasingan, merasakan asing, kanan kiri baru kenal, nggak ada yang kenal. Namun bagaimana? Ini tugas misalkan, tugas pekerjaan dia. Ingin sekali cepat selesai tugas ini biar dia bisa pulang. Jazimun ala naklah, dia memastikan supaya bisa pindah, supaya bisa kembali. Bertekad bulat, maknanya dia bertekad bulat supaya ingin pulang. Wa huwa fi baladil ghurbah ghairu abiin bi ahlihi. Dia di negeri yang asing, bukan di lingkungan keluarganya. Tidak ada anaknya, tidak ada istrinya di situ. Fala ya'naf an yara ala khilafi 'adatin 'adati ahlihi fil malbas wal hay'ah. Dia pun ingin cepat pulang, tidak begitu memperhatikan apa yang dipakai, keadaan-keadaan yang ada di sana, tidak begitu memperhatikan. Yang menyelisihi kebiasaan negerinya, tidak dia perhatikan. Ini kebiasaan di sini begini, tidak sama dengan kebiasaan di tempatku. Tidak begitu dia perhatikan. Ini orang yang asing di negeri yang jauh. Barakallahu fikum. Ingin cepat pulang, itulah. Fal hadis fihi al-haddu ala qillatil mukhalatah. Di dalam hadis ini juga kata Syekh Abdullah Al-Baslam rahimahullah memberikan faedah, memberikan anjuran kepada kita untuk sedikit dalam bercampur, sedikit dalam bergaul, tidak banyak bergaul. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala maknanya adalah tidak boleh banyak bergaul yang dapat mendatangkan kemudaratan kepada seseorang tersebut. Terlebih lagi pergaulan yang mengarah pada kebatilan. Tidak diperbolehkan berkumpul, banyak kumpul, namun yang dibicarakan perkara yang sia-sia. Ini tidak semestinya dilakukan. Barakallahu fikum. Adapun misalkan berkumpul dengan ikhwan, saudara-saudara, kemudian yang dibahas ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian yang dibahas perkara-perkara yang bermanfaat, fahadha marghubun fihi. Ini adalah perkara yang disenangi. Perkara yang dianjurkan dalam syariat. Wa targhib fi zuhdi fid dunya. Dalam hadis ini juga terdapat motivasi untuk bersikap zuhud di dunia ini. Karena dunia ini tempat yang sementara, bukan tempat yang kekal. Kelihatannya saja kita ini sekarang mungkin sedang sehat, bugar. Besok belum tentu seperti ini. Belum tentu besok. Belum tahu kita besok apakah masih seperti ini atau tidak. Sekarang tensi normal. Lihat badan tidak panas. Makan, Masya Allah, lancar. Besok belum tentu. Belum tentu besok. Barakallahu fikum. Maka di sini memberikan faedah kepada kita untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Tidak tahu gitu. Barakallahu fikum. Qala Abdul Hasan, berkata di sini disebutkan Abdul Hasan, innal gharib qalilul indisab ilan nas. Yang namanya orang asing itu tidak sering-sering keluar ke manusia. Menuju manusia tidak sering-sering dia. Sedikit waktunya itu untuk bergabung dengan manusia. Ini namanya orang asing seperti ini. Mustauhish minhum. Tidak bergabung dengan mereka. Idza yakadu yamurru biman la ya'rifuhu ya'nas bihi. Wa yakthur mukhalatatuhu fa huwa dalilun khaif. Karena orang yang banyak bergaul, banyak mendekati siapa saja, maka dia hina. Orang ini menjadi hina karena semuanya dia campuri, semuanya dia dekati, semuanya dia gauli. Tidak diperbolehkan yang demikian ini. Orang yang asing tidaklah sering-sering dia keluar menuju manusia. Barakallahu fikum. Maknanya adalah sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ya, bergaul diperbolehkan selama di sana terdapat kemanfaatan, faedah ilmiah, faedah yang bisa mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Adapun jika di dalamnya terdapat kesia-siaan, kebatilan, maka tidak diperbolehkan untuk berkumpul membahas yang demikian itu. Al-Thalif, faedah yang ketiga, qauluhu aw abiru sabil, ucapan Nabi SAW atau abiru sabil, maknanya orang yang lewat, orang yang dalam perjalanan. Abiru tariq, maknanya adalah seperti orang yang dalam perjalanan. Seorang musafir itu seorang yang dalam perjalanan, yang jauh dari tempatnya. Kalau jumhur para ulama mengatakan safar itu ukurannya 80 kilometer, jauh, bukan di tempat, bukan di negerinya lagi sudah. 80 kilometer sudah jauh. Barakallahu fikum. La yukirru lahu qarar, tidak menjadi tempat yang menetap baginya. Wala tahanna lahu dar hatta yasila ila darihi daril qarar. Tidak tenang bagi dia tempat tersebut sampai dia tiba di tempatnya, yaitu tempat yang abadi. Di mana tempat yang abadi? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujmi'un al-ahibba wal-akhyar. Dia bertekad agar bisa berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai dan orang-orang pilihan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nisa, wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tafsir yarhamakallah. Tafsir dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan anugerah nikmat. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa ini, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan, tafsir dari surat Al-Fatihah. Tafsir dari surat Al-Fatihah ini surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Tafsir dari surat Al-Fatihah ini surat An-Nisa. Ini tafsir. Siapa orang-orang yang dianugerahi nikmat? Yaitu ini dia. Yang disebutkan dalam surat An-Nisa ini. Wa may yuti'i Allaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang saleh. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, teman yang paling baik mereka lah. Inilah jalan yang kita minta petunjuk tiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan mereka, supaya digabungkan dengan mereka di akhirat nanti, digabungkan dengan mereka. Ini yang kita harapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu agar bisa digabungkan dengan mereka. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, kita khusyuk. Kita benar-benar memperhatikan maknanya. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa tadi. Ayatnya lupa. Kemarin sudah disampaikan pelajaran Ar-Rusulul Salasa. 69. An-Nisa ayat 69, ya. Atau berluantun, silakan kalau mau lihat mushaf An-Nisa ayat 69. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi, berkata Al-Hafiz An-Nawawi, la tarkan ila dunya, jangan engkau condong pada dunia. Wa la tattakhidha watanan, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, sebagai kampung, sebagai tempat yang engkau bersandar di dalamnya. Wa la tuhaddits nafsaka bil baqa' fiha, jangan engkau bisikkan jiwamu, jangan engkau berkeinginan untuk kekal di dalamnya. Wa la tata'allaq minha, dan jangan engkau bergantung dengan dunia ini, illa bima yata'allaqu gharib bihi fi watanihi alladhi yuridu dhahab minhu ila ahlihi. Jangan engkau bergantung dari dunia ini kecuali dengan apa-apa yang dilakukan oleh apa-apa yang seperti dilakukan oleh seorang yang asing. Asing dia di tempat tersebut ingin pergi ke kampungnya menuju keluarganya. Wa hadza ma'na qauli Salman Al-Farisi, dan ini makna dari ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, alla attakhidh min ad-dunya illa kama ta'i raqib, agar aku tidak mengambil dari dunia ini kecuali seperti barang-barang yang disiapkan oleh seorang pengendara untuk menuju perjalanannya. Fa fil hadis, di dalam hadis tadi, hadis Ibnu Umar tadi, dalilun, terdapat dalil, ala qasril amal, atas hal pendeknya angan-angan. Tidak semestinya bagi seorang mukmin panjang angan-angan. Wal isti'dadil maut, dan persiapan menuju maut, dan persiapan dalam menyambut kematian, karena kita tidak mengetahui kapan itu akan datang. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah di khutbahnya, dalam khutbahnya, "Idza lam takun ad-dunya dara iqamatin wa la watanan, fa yanbaghi lil mu'min an yakuna haluhu 'ala ambain." Apabila dunia ini bukan menjadi tempat yang kekal, maka semestinya bagi seorang mukmin keadaannya dalam dua perkara. Imma an yakuna fiha ghariban fi baladi ghurbah, ada kalanya dia menjadi seperti orang yang asing di negeri asing. Hammuhu tazawwudu lirruju'i ila watanihi, keinginannya hanya ingin berbekal agar bisa kembali ke negerinya. Wa imma an yakuna ka'annahu musafir, atau hendaklah dia seperti seorang musafir. Ghairu muqim albattata, yang sama sekali tidak mukim di sana. Bal huwa lailuhu wa naharuhu ala ihda halatain al-halatain. Ala ihda hatainil halatain. Bahkan hendaklah siang dan malamnya seperti dua keadaan ini. Yang pertama seperti orang yang asing di negeri asing. Dan yang kedua seperti musafir. Musafir yang tidak mukim. Musafir yang tidak mukim, yang akan kembali ke negerinya. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, al-mu'min kal-gharib, seorang mukmin seperti orang yang asing. La yajza' min dhalliha wa la yunafis fi 'izziha, tidak berkeluh kesah dari kehinaannya, kehinaan dunia ini. Wa la yunafis, dan tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dunia ini. Lahu sya'nun, dia punya urusan. Walin nasi sya'nun, dan manusia juga punya urusan. Ini faedah yang ketiga dari hadis ini. Jam berapa kita masuk waktu? Hah? Jam berapa? Dapat berapa? 4:05? Hah? 5:09? 3:09. Sudah masuk waktu. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat hatta mamat, sampai kita meninggal dunia. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.